Sayang, bagaimana ini? Kita salah jalan. Andi, Andi, bisa-bisanya kau menyalahkanku. Jelas-jelas kau yang mengemudi. Maya, jika saja arahan kau benar, kita tidak akan tersesat seperti ini. Apa? Kau masih terus menyalahkanku? Dasar pria penggerutu. Gawat. Kenapa ia jadi menyalahkanku? Maafkanlah diriku, sayang. Aku tidak bermaksud menyalahkanmu. Cukup, Andi. Aku tidak mau berurusan denganmu lagi. Tolong dengarkanlah permintaan maafku, Maya. Maya. Maya. Suka drama Cina sampai segitunya? Beli voucher simpati di outlet terdekat dan nikmatin akses nonton drama pendek di Shortmax tanpa batas. Simpati terbaik untukmu.